بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kedudukan mazhab dalam Islam? Apakah kita wajib bermazhab? Apakah jihad diwajibkan dalam Islam? Bagaimana caranya dan keadaannya bagaimana? Tadi sudah saya sampaikan, mazhab itu jalan yang mengantarkan kita pada ibadah yang benar sesuai petunjuk Nabi SAW. Antum kalau tidak bermazhab, bagaimana bisa berislam dengan baik? Jadi mazhab itu bukan kelompok, mazhab itu pilihan dalam mengamalkan ajaran-ajaran Nabi SAW. Misal begini, saya ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Pertanyaan saya, bagaimana cara antum mengambil Sunnah? Sunnah itu dari Nabi. Antum pernah ketemu Nabi? Mimpi aja belum tentu ketemu Nabi. Nah, cara antum mengambil dari Nabi disebutkan oleh Nabi di hadis Ibnu Majah nomor hadis 233. Wa innal ulama'a warasatul anbiya, dan para ulama itu pewaris para Nabi. Para ulama ketika mengajarkan kepada kita menyampaikan ajaran-ajaran dari Nabi. Ada 9 jilid yang syarah Imam An-Nawawi. Cari jilid yang pertama halaman 119, posisi paling kiri sebelah atas. Terbitannya Darul Hadis. Warnanya biru dongker, cetakan tahun 2002. Saya belinya di Kairo tanggal 26 Juli tahun 2006 di belakang Husainiyat. Harganya masih 450 ribu pada saat itu. Lihat, Imam Muslim di antara penulis kitab sahih, orang alim. Dan beliau juga menyampaikan dalam satu babnya, babul isnadi minaddin, babul isnad, bab belajar agama sesuai dengan runtutan sanad. Sanad itu dari orang-orang yang tersambung ilmunya, informasinya sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belajar, belajar, belajar nyambung ke Nabi. Kata Imam Muslim, minaddin itu yang bagian penting dalam agama. Sebab kalau ada dari orang yang sama dengan dia memang tidak berjumpa dengan Nabi, tapi dia mengambil ilmu, ambil ilmu, ambil ilmu, dia thiqah sampai tersambung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gurunya bisa macam-macam. Siapa yang belajar itu? Dari mana tahunya? Mengamalkan hadis Nabi, wa innal ulama warathatul anbiya. Para ulama pewaris para Nabi. Jadi ketika antum mengambil pendapat ulama, antum mengambil pendapatnya, itu artinya antum mengambil ajaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pendapat itulah yang disebut dengan mazhab. Jadi kalau diartikan apakah kita wajib bermadhab, kalau dalam pengertian fikih harus bermadhab, karena mazhab itu pilihan. Tapi kalau dalam pengertian misalnya bermadhab dalam arti, maaf, maaf ya, berkelompok, harus pada hal tertentu, itu yang tidak diwajibkan, itu yang kemudian kalau fanatik tidak dibenarkan dalam Islam. Jelas ya? Jadi silakan ambil jalur. Mazhab itu kalau dalam pemahaman saya lebih kepada jalur keilmuan yang tersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti harus terkotak-kotak kemudian saling berselisih, itu yang tidak tepat. Paham ya? Baik. Antum kenal Imam Al-Bukhari? Alhamdulillah. Semalam ada yang kumar Umar, sekarang kenal Imam Al-Bukhari. Baik. Imam Al-Bukhari imam besar, menulis kitab sahih, bermadhab. Madhabnya Syafi'i. Ya, bukan berarti tidak kenal yang lain, tapi mengambil ilmu dari jalur. Imam Muslim, Syafi'i. At-Tirmidhi, Syafi'i. An-Nasai mengambil Syafi'i. Ada yang sebagian Hanbali, Imam Ahmad, kemudian meneruskan Hanbali. Ibn Taymiyah bermadhab. Ya, Ibn Qayyim Al-Jawziyah bermadhab, Hanbali. Kemudian, Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Hanbali. Ya, Syekh Ad-Dahlawi, Abu Hanifah, Hanafi. Syekh Ar-Rabiti, Ar-Rabiti saya berguru langsung pada beliau. Matanya tidak melihat, buta. Tapi Masya Allah, kitab hafal di dalam kepalanya. Bukan hafal di luar kepala, hafal dalam kepala. Dengan titik-titiknya. Kami pernah membaca kitab. Begitu teman kami membaca, dia koma. Kata Syekh kami, ish. Dia titik, maaf. Laisatun nokta, al-fasilah. Itu bukan titik, itu koma. Kata kawan kami, Syekh, maktubina al-fasilah. Di sini, maktubina nokta. Tertulis di sini, titik. Kata Syekh kami, bukan. Itu cetakan yang berapa? Sekian. Yang benar rujuk pada cetakan sekian. Halaman sekian, paragraf sekian, baris sekian. Itu sebelah sekian. Hurufnya paling sekian. Beliau itu, saking dalamnya belajar, sampai buta matanya. Antum masih bisa melihat berapa yang dipelajari. Coba kita kembalikan lagi. Jadi bermadzhab itu bukan berarti ngambil kelompok terpisah-pisah. Tapi untuk mengembalikan pemahaman kita sesuai dengan petunjuk. Silakan, gak ada masalah. Di Saudi bermadzhab. Ya, Syekh-Syekh Saudi itu madzhabnya Hambali. Di Mesir rata-rata Syafi'i. Syria Syafi'i. Libya, Tunisia, Maroko, Maliki. Pakistan, India, Hanafi. Ya. Jadi kalau bermadhab itu artinya jangan dibuat susah. Artinya kita ingin kembali pada tuntunan yang benar. Tapi tidak boleh fanatik dalam madhab.